أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم المجلس الثالث والثلاثون أتي مجلس كاping 33 iku bayani fadilatil insani yang dalam terangnya fadilahnya menungso. Majelis yang nomor 33 yaitu menjelaskan babakan keutamaane menungso, keunggulane menungso. Suratul Isra, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Maksudnya walaqad karramna lan demi yakti teman-teman mulia ake ingsun bani adama ing anak putu adam yusni surat iklan bagusi rupa wal mizaji lan watak al-a'dalikan wajan al-a'dalikan wajan wa'tidalil qawmati lan wajanone dedek wa'tamizi lan bisa mbeda'ake bil ngakli klan ngakal wal ifhami lan aweh paham binut iklan pengucape wal isyarat lan isyarah wal khati lan tulisan wal hudalan bitutu ila asbabil mawasih marang bira-bira sebabe pengukuhan jiwa pengadilan bira-bira sebabe akhirat watasal lutilan wasani malama ingatasi barang bila arti kang tetap yang dalam bumi watama kunilan kongang bisa nangati yang dalam bira-bira kegawaian wangsiya kil asbabilan ngurut apa ngeruntotake bira-bira sebab wal musabibati lan bira-bira barang kang disebabi al ngluwiyati kang bangsa luhur wasufuliyati lan bangsa ringsor rendah ilama maring barang yang kudu kang bali apa maling ngatasi bani adam bil manafing lan bira-bira manfaat ila ghairi dalika temu kaliyane mengkono kabeh bani masa yang barang yakin bukan kandek apa al-hasru ngeringkas duna isai orang hitung yang maduna isai dudu adai barang wamin dari kalan setengah sangke muka norma ma utai barang dakarohu kang nutur yang ma sobat ibnu abbasin ibnu abbas bahwa utaima iku annakulla hayawanatin sedunia sabutan hayawan iku yatana walu merkulah apa hayawan tongamu ing panah ikulah hayawan bifami kelancangamu ikulah hayawan ilal insana kejaba menungso penamu sulai insan iku yarfanghu ngangkat sopuk insan hu ing tongam ilahi maring fam biati kelantangane insan ala kodak karamna bani adama lan yakti teman-teman ingsun Gusti Allah wasmul yake bani Adam anak putune Nabi Adam yego kelawan bosni surati lawan bagus rupa dadi menungso kan nek dibanding makhluk liyane niku rupane paling apik ngono sak elek-eleke wong lanang niku karo sak bagus-bagus e wedhus niku sehat sehape uang sing elek mong. Dan mulai Gusti Allah kanthi bagus e rupa kanthi kanthi watek sing mejono sing apa kuwi jenenge galak banget ya ora lemah banget ya ora lan jejeke apa kuwi jenenge tetek piata kan nanti nak nak berdosan gak sikil sikile karo tangane kan apa itu gak melaku nak menungso lah orang nak ketak macam gak sikil nggak sikil loro ning le mlaku kan bungkok ana menungsa iki jejeg lan sak betulnya lan iso bedake iso apa jenenge berpikir nganggo akale. Ini bedane wong karo kewan iki nek wong iki duwe akal iso bedake iso. Lah nek wong ra duwe akal iki jenenge wong ora genep ana to. Nek kewan iki mung nganggo nalurine. Ning ora duwe akal senajan duwe utek ning ora iso nggo bedake ra iso nggo akal, sekedar naluri. Lan isa komunikasi aweh paham kanthi pengucape lan isarate lan tulisane. Dadi menungso iki berkomunikasi dengan dengan ucapan, dengan isyarat maupun dengan tulisan. Ya di gatek-gatek itu memang ya aneh gitu. Nah, kita setiap hari misalnya nggo basa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris atau mungkin bahasa Jerman itu memang bahasa yang hampir semua orang kenal. Coba ada yang ngerungoke bahasane wong Afrika pedalaman ngono. Kawi kok anu. Kita merasa takjub ngono to. Ana suarane cetak-cetuk ngono. Kok sing cetak sing isi cetak-cetuk sing cetak-cetuk ngono kok. Ming gara-gara cetak-cetuk kok iso padha guyune, iso padha nesune, iso iki bedane to. Iso nggo kakakan cetak-cetuk. Wah, apa bulane kuwi cetak-cetuk mau iki humor ngono to. Ya ni tu. Nah bagi wong sing cetak-cetuk mau ora awake dhewe omong Jawa niki ya gumun. Ngono kok dong guyu. Apa hahu-hahu kok guyu. Oh. Ya aneh to. Nek kewan ta iso ngono. Makanya dimaksud misalnya Nabi Sulaiman menguasai bahasa hewan iki maksudnya secara naluri itu bisa anu gitu loh. Bisa berkomunikasi dengan hewan lewat nalurinya si hewan, tapi tetap saja tidak punya bahasa hewan itu. Punah nulis. Ya ana nek si Ongki pergi ke pasar, nek si Ongki menulis sekolahane nek mengano kae sila iki, kon nulis liyane ya ora iso ngono to. Nang nganggo isyarat padane kedap-kedap iki apa? Kedap siji apa? Takon Freddy dong. Dap loro ki apa dan ngene terus oh nek pas olahraga kae kok niki oh maksude ngene misalnya. Lan menungsa iku duwe petunjuk maring pira-pira duwe apa jenenge ya petunjuk iki apa ya ya petunjuk nek marang berbagai macam penyebab mencari apa yang dibutuhkan pekerjaan dengan bekerja lan iso memahami pitutuh kanthi sebab-sebab sing sifate akhirat sing akhirat kan ora ketok ya menungsa iso lan nguasani apa wae sing ning dhuwur bumi dadi menungsa iki pancen dititahi Gusti Allah khalifah fil ardh apa ya wakile Gusti Allah ning bumi terus ya sing nguasani bumi iki manungsa. Mula guwajah gedene sepira karo manungsa kalah. Macan galake kok apa karo manungsa kalah. Lah kok ana macan nubruk manungsa. Iku sebenarnya macan iki wis kepepet. Dadi petokane manungsa padha kagete padha wedine terus nubruk ana to. Tinimbangane dipateni manungsa adae secara naluriah itu melawan dulu. Nanti cokot ulo barangnya jajanan lagi. Ulo nih kaget, wangi kaget. Solo nih nyokot. Tanda. Untuk mempertahankan diri, naluri mempertahankan diri. Lan menungsa ki iso nyambut gawe warna-warna. Nah kewan ki mungkin iso dilatih membantu pekerjaan manusia. Ning dia sendiri tidak bisa. Apa jenenge merumuskan atau menetapkan satu persen ta isa. Apa kebo iki iso kon ngluku ning kaya ngluku kira mengakoni menungsa to. Njur ngertine ya mlaku nek dikendhaleni ini nek ana kebo terus wah tak ngluku ngono ki ora ono. Tapi rekodayane menungsa menus lan isa mangurutkan ngruntutke pira-pira sebab ngene padane apa jenenge sebabe warek kuwi mangan. Sebabe mangan kudu ndek pangan, sebabe ndek pangan kudu golek. Sebab tanda sak miturute ana dadi isa. Lan isa mengurutkan sebab-sebab sing sifate sesuatu yang tinggi, sesuatu yang terpuji luhur, lan sing bangsa suflah, bangsa ngisor, bangsa elek. Terus iki isa secara naluri itu rasa dajare apa-apa iki menungsa iki nganggo akal iki wis paham nek iki apik iki elek. Mula nang kon suku pedalaman macam-macam kuwi tetap ana ajaran tentang kebaikan, ada larangan, ana ngene iki apik, ana ngene iki apik. Adan. Lan marang apa wae ngantek tekan apa wae sing manfaati. Sing apa wae sing ora iso diitung kabeh saking warna-warnane. Mula Ibnu Abbas ngendikake kabeh kewan iku salah sijine contoh yaiku mulyane manungsa iki nek kabeh kewan iku nek mangan iki nganggo langsung nganggo cangkeme. Rejepo manungsa nek manungsa iki nganggo tangan terus pangan wae nenggon tangan terus diangkat nenggon cangkeme ngono to. Maksudnya manungsa sing di tangan lho nek ra di tangan lho kok gini langsung anu nyosrok padane nek tak era di tangan to tangane agek di kecrek iki kepaksa mangane. Ning secara umum kan apa iki jenenge armangan manungsa ya nggo. Itu penjelasan Qadhi Baidawi salah satu contoh-contoh kemuliaan oleh Gusti Allah mulyake marang anak putune Nabi Adam. Jadi ya mungkin manusia purba itu mungkin nek mangan ya ora nggo tangan itu mungkin juga. Karena itu manusia yang bukan anak putune Nabi Adam menuntut. apa manusia sangiran terus putih gantropos erectus terus semacam itu kan bukan anak cucu Nabi Adam itu. Jenis manusia yang diciptakan Tuhan di bumi sebelum Nabi Adam kemudian mereka dimusnahkan. Jadi mungkin bisa aja misalnya kiamat bar kiamat setelah bumi dihancurkan macam-macam Gusti Allah nitahke bumi meneh menciptakan manusia lagi menciptakan anak cucu sapa anak cucu Margi ya iso wae sak kersane jare ya bani Margi wadane wae anak niku dudu Margi iki maksudnya ketika kita itu sebagai anak putune Nabi Adam masa berlakune sudah dianggap selesai karo Allah karo Gusti Allah mungkin akan diciptakan lagi manusia mungkin bentuknya juga berbeda mungkin sama ya terserah Allah. Karena kita itu hanya salah satu, manusia itu hanya salah satu ciptaan Allah di antara banyak kemungkinan ciptaan Allah lainnya. Bagaimana anak putu Adam itu hanya salah satu bentuk manusia. Nah, sebelumnya Allah sudah menciptakan bentuk-bentuk yang manusia yang lain, kayak manusia sangiran, trinil, tahun-tahunnya. Ya, kalau sing apa manusia-manusia purba itu. Seperti itu. Jangan dikira bahwa kita itu satu-satunya manusia ya. Iso wae Gusti Allah di tata surya lain menciptakan manusia ya bisa saja terserah Allah saja. Mula malaikat nalika Gusti Allah dawuh nek arep nitahke menungsa iki malaikat protes ana to. Menungsa niku gane perang, gane ngrusak bumi. Lah malaikat protes ini karena malaikat pernah melihat, ana punya pengalaman yaitu melihat manusia masuk purba itu kan ada. Jadi logikanya itu kurang lebih seperti itu. Jadi kita itu sendiri nek di ngen-ngen itu ya berarti kan kita itu ada fasenya nanti selesai fase manusia itu. Fase manusia itu maksudnya kiamat itu udah selesainya itu. Sungguh nah, orang-orang purba itu macam-macam ya apakah mereka termasuk di taklif karo Gusti Allah, dijanji tentang apa jenis surga neraka atau tidak, ya wallah alam. Kalau dijanjikan surga atau neraka, maka berarti yang baik sudah masuk surga, yang buruk sudah masuk neraka. Terus nabi ini sapa ya wallah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Adam itu kan nabi pertama untuk Bani Adam, mana tak? Manusia pertama untuk Bani Adam, mana tak? Muhammad, nabi terakhir atau asal mula penciptaan itu Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pasti. Nah, jadi bahkan manusia purba itu diciptakan dari cahaya nabi juga. Bahwa mereka mungkin punya nabi, mana tak? Kemudian apa jenenge? Mereka juga pasti mengakui Kanjeng Nabi sebagai nabi akhir zaman. Jaraknya mungkin ratusan juta tahun. Manusia sangiran ini berang juta tahun yang lalu. Ya bisa 50 juta tahun yang lalu ya. Jadi kesalahan ini tak kebumi ya wis suwe tenan. Mula iktarobati sangah. Kiamat sudah dekat. Mesti nek diitung karo pertama kali Tuhan menciptakan bumi ini, ya bumi ini sudah sangat tua. Manusia itu hanya Bani Adam itu anak cucunya Nabi Adam itu hanya manusia terakhir aja yang menghuni bumi. Sebelumnya sudah dihuni berbagai macam spesies manusia lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hamalna lan mamatake ingsun Allahum ing Bani Adam fil bari ing dalam daratan wal bahri lan segara. Malah tapi ngata saya bila dabah tumpaan masuf nilan bila bila perahu min hamal tuhu mau sekolah fal hamal tuhu hamlan izunglat tatkala didate ake lau ketue insan apa ma barang yal kabukang nunggang sopo insan hu ing ma au hamal nahum utawa ngomot ingsun hum ing Bani Adam fihima in dalam barlan bahar hatta lam taksif sehingga ora ambles bim sebab kelawan Bani Adam apa ardu bumi alam yang rik hum lan orang ngeremake ing Bani Adam apa alma banyu wa hamal nahum fil barri wal bahar lan ingsun Allah momotake atau maksudnya ya membuat kemampuan manusia itu menaiki sesuatu di daratan maupun di lautan. Ya numpak apa ya nek biyen jaman biyen ya numpak dabah, numpak bangsa hewan-hewan, numpak perahu. Saiki ya mungkin numpak estrea, numpak pemenang sepur. Nah, semuanya itu kan anu manusia mampu nak menaiki sesuatu di atas bumi. Ya. Jadi sebab wiki min hamal tuhu hamlan irjungilat lahu mayar kabu. Jadi saka tembung hamal tuhu ingsun Gusti Allah momotake ing menungso kanti momotan. Maksudnya iki kanggo menungso iki didadekke barang sing iso ditumpaki. Saya ditumpak itu ono kalane alami. Jadi misalnya saya ke ono motor itu kan sudah imitasi lah. Motor itu kan imitasi atau tiruan dari kuda, dari unta. Nah, biar anak sini numpak unta, numpak kuda atau sesuai kok kuda unlek lek weh. Biar ya coba ini. Nah gitu dah. Membuat alat atau sesuai dari sepeda atau dari motor itu kan sebenarnya tiruan aja. Jadi menungso itu kan meniru Tuhan aja. Ya padha kabeh kan ya niru toh. Misalnya ana jantung iki saka daging ta terus saiki sese gawe jantung ning kaya fungsine kaya jantung ning plastik diarani jantung plastik kan. Ya sudah ada ta itu. Terus apa paru-paru. Nek jantung iki kadang-kadang ora digaweke plastik nek jantung rusak. Jikoke jantung hewan mungkin sing rada mirip karo jantunge manungsa apa mungkin jantung babi, mungkin jantung entek. Mana ana wong pinter menek iki aja jantunge wis diganti. Guyon iki. Wis sebenarnya luar biasa ini. Poin Gusti Allah itu memberi apa jenis kesempatan manusia untuk ngotak-atik apa wae kecuali ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Kulil al. Kulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan ruh itu urusan Tuhan. Ini roh mianjing, ruh rohaniah itu. Rohani, roh. Jadi nek menggawe manusia seragam kan iso ta saiki dengan teknik cloning ngene. Dene mergi iki di cloning ngono iki kok terus di anu dengan rekayasa biologi genetika macam-macam terus engko dadekke apa kuwi jenenge? Didadekke sigot ta terus lebokke ditepke ning rahime perempuan-perempuan. Laboratorium lain dadekke sigot dengan teknik tertentu iso. Engko lahir iki rupane proses mergi. Ibarat margi diklon jadi 10 ngono. Engko muncul bayi persis karo margi 10. Padha rupane. Iki masih bisa itu mungkin. Lah margi iki ndandeng-ndandeng nang irung ngono. Ya engko kuwi kloninge ya ndandeng-ndandeng nang irung. Lah margi iki misale ndek panu nang kelek. Wah, bayi ya panu nang kon kelek. Ada ning ngene. Nek dudu margi iki nek margi iki keleke orang yang panunan kadas guyon ya kiranya sudah. Jadi, tapi yang tidak bisa diotak itu hanya ruh itu memang hanya urus, itulah urusan Tuhan. Kulir ruh min amri rabbi. Terus apa ya? Tidak ada yang tahu tentang ruh kecuali yang diberikan pengetahuan tentang ruh itu, tentang sedikit saja tentang ruh itu bisa. Nek secara umum, secara mendalam ora iso. Nek mung fisik kowe iso tangan di anu ganti tangan. Nek tangan oleh tangane Arman iki teng ngono kepengin ganti tangan kuning, tangane tangan Cina iso wae to ketok. Tangane Cina ya ketok, dijolke, disambung iso anu. Stek anu. Iso anu. Ra ketangku nek suwe-suwe ya dadi klonteng meneh. Masalah iki anu apa jenenge mesine penggilingan segone Parman itu menghasilkan kulit ireng kan mbok tangane diganti putih kaya engko dadi ireng meneh sese malik lan sak piturune dadi rasa gumun dadi kemungkinan itu begitu tak terduga. Jadi maksudnya ini ingsun Gusti Allah memberi kesempatan kepada manusia untuk menaiki sesuatu, dan ketika menaiki sesuatu itu tidak membuat tanah atau bumi itu ambles apa bahasanya? Ambles. Dan air itu juga tidak menenggelamkan. Jadi nang bumi iki ada numpak motor barangki numpak jaran macam-macam iki ora kok ambles. Ya memang ana nek nggon pasir sing anu kae sing pasir apa sih pasir hidup apa anu kae lho sing ambles. Tapi kan itu secara umum kan tidak. Ya pancen ana numpak motor iki ambles ya masalah iki apa liwat nek nggon sing becek-becek. Tapi kan secara umum itu tidak. Bumi itu cukup kuat untuk digunakan sebagai jalan ketika manusia menaiki sesuatu. Air pun tidak menenggelamkan ketika manusia itu menaiki sesuatu di atas air. Ya sesuatu itu ya perahu itu kan. Perahu mbiyen yo saka kayu, saka tebok, saka sesuai yo saka kalak macam. Nah, termasuk di udara nata. Nah, udara itu pesawat macam. Tapi pesawat itu sebenarnya isih bariwal bahar itu termasuk kadang-kadang di atas laut, kadang-kadang di atas bumi ya sama itu. Lha kuwi sing iso ki mung anak putune Nabi Adam sing ngono kuwi ora ana kethek kok gawe prau. Sing anane iki meneng nggon anu kae nang nggon Ramayana kae, kisah Ramayana kethek-kethek do numpak gawe prau terus numpak prau nyerang ngono kae. iso. Nek di alam nyata ndak ada. Ramayana iki maksude iki ya iki kethek-kethek ya dene iki wong ngono to ning saking ramutune terus karo pengarang iki kethek-kethek gawe prau ngono iki. Ya pancen ngaten iku. Wa razaqnahum, padahal cerita kancil barang ya kancil ngapusi macan ora kancil tenan ya. Jadi asline iki wong. Kancil itu wong sing lemah, ngono ta. Terus ngapusi macan, iso ngapusi penguasa, iso ngapusi orang yang sangat kuat. Ngono lho. Ane gandeng mungkin ada diceritake padane kancil iki asline iki padane margi. Padane to, terus wong kuate iki Pak Heri padane ngene. Margi iki gandeng akale Pak Heri ngono to. Upadane ngene minggo conto mawon. Ora dimati Pak Heri pokoke mancan aja. Nah, ini pengarangnya ceritane ndak margi nesu, ndak Pak Heri nesu terus gawe anu iki margi iki wangane dadek apa ya? Nenggon dunia hewan ke Pak Ewo kancil Pak Eri apa macan itu tisan tang kancil dan macan itu lho aslinya ngono iki kabeh cerita iki ora ono kok kancil iso jagungan ya pinta patek ketok iki terus kancil iki digawe pinter nyolong timun. Kancil asli kan tidak nyolong timun to, kancil asli nyolong timun to pro masalah ra nganti kancil panganane apa nang gunung gitu ning telo itu ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan kehidupan yang diciptakan Tuhan itu luar biasa. Karena yang dipikir saya konsentrasi yang dua, tapi matanya picek kabeh. Jadi hidup itu menjadi tidak indah gitu loh. Hidup itu targetnya mengumpulkan dua, yang sudah tadi tikus kabeh. Jadi hidup itu menjadi tidak indah, sebanyak susah macam-macam. Ya karena itu yang dari target. Tapi kalau kita memperhatikan banyak hal mengenai kehidupan itu, hidup itu ternyata indah meskipun dirimu itu buruk. Kehidupanmu tidak indah, begitu banyak kehidupan yang indah. Tapi kehidupan yang dianggap buruk pun sebenarnya sangat indah. Contohnya ya, ketika kita misalnya di 5 tahun yang lalu itu mengalami kesedihan-kesedihan, kesusahan-kesusahan, kalau kita kenang sekarang ini menjadi sesuatu yang indah kok. Nah, kita sedih macam-macam ya mengunsur perasaan itu, yang sebenarnya perasaan itu kadang-kadang tidak kadok dengan akal. Jadi kenangan yang kesusahan, kesedihan itu kalau dikenang itu menjadi indah. Oh, zaman SD padahal mbiyen marmane gene ketaki kancane ngono. Nek kalian oh ya mbiyen nggo ketakan jan. Kangen aku diketaki kan ngono to. Nek kangen aku margi kuwi. Ora. Padane contohnya begitu itu wae indah. Nah, tapi kalau kezaliman yang kita lakukan di masa lalu itu pasti menimbulkan penyesalan. Padane Parman mbiyen ndak SD gane diketaki ngono, diketaki ki indah. Padahal waktu SD mbiyen ya susah sedih to. Padane sing ngetaki Taryatno. Taryatno kelingan mbiyen wah gane ngetaki. Parman ngono ki ada rasa anu sedih ngono. Atine ki mak kaya tergores sesuatu anu sering ngono aku aduh aku mbiyen kok nakal ta ya ro Parman ki. Mesti aku tak kandha Parman, man walasan sak gimana? Padahal ada penyesalan ta. Di dunia aja begitu, apalagi nanti di akhirat. No, cocok berbuat jahat itu karena pasti di kelak kemudian hari sebelum sampai akhirat pun sudah ada rasa bersalah, rasa menyesal. Apalagi di akhirat. Makanya wong ngaji itu jangan berpikir seperti orang yang tidak ngaji. Nek iso ki wong ngaji ki mempengaruhi wong sing ora ngaji ben cara berpikirnya seperti orang ngaji kan gitu. Wong ngaji itu memandang sesuatu itu secara utuh, secara integral, bukan secara parsial. Nah, sekarang kebanyakan manusia itu memandang kehidupan itu sangat parsial. Dadi mung satu bagian aja. Padahal duit ki ana gunane. Ana ta? Mending pandangane ora kok duit ki ana gunane. Wong iki kudu duwe duit kudu. Nek duit akeh iki ana kalane migunani. Kudu duit akeh ngene lho. Dadi pandangannya itu sebenarnya radikal, fundamentalis seperti itu. Akhirnya orang itu lali bahwa orang didit neng dunia ki iso urip. Nabi Adam orang didit blas iso urip, ana ta? Ambien ana didit. Oke, wong saiki ra didit oke sing hidup dengan layak, dengan baik, dengan anu. Duit itu hanya satu alat. Kan nanti masih banyak macam-macam. Duit itu hanya salah satu bentuk rezeki. rezeki yang lain dari Allah kan macam-macam, ada kesehatan, ada teman, ada udara yang sifatnya umum, misalnya ada udara. Ya iso wae udara dihilangi ro Gusti Allah. Ana ta? Sak karepe Gusti Allah ta ana. Ana matahari, nyatane srengenge iki nek isih ana matahari ning ro Gusti Allah diparingi mendung, telung dina ngono ya wis judhuk kok wis pademen. Nek sing ndi anak cilik popoke ra garing-garing ngono, wis judhuk banget ta. Engko panas terus pirang-pirang sasi ngono, 8 sasi, 9 sasi ngono ya bingung ya. Ora udan-udan, mbasan udan-udan terus ya bingung kan itu. Jadi itu semuanya kan rezeki, ada matahari, ada bintang, ada tanah, ada air. Ono kabeh dadi air wae kaya nggon film Waterworld ae. Piye bingung to ya? Ya iso wae sak kersane Gusti Allah. Nek Gusti Allah ngersake kabeh dadi banyu, nek kutub utara, kutub selatan kabeh dicairke rampung. Ana tenggelam kabeh bumi. Wong bumi ini 75% air, hanya 25% daratan. Jadi min sak prapate, sak prapate. Bismillahirrahmanirrahim. Warazaknahum minat tayyibat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.